Yohanes paus 5. Wusan punika, ide yang Yesus raris lungo ke kota Yerusalem, santukan wenten rerainan bangsa Yahudi. Irika ring kota Yerusalem, nampak ring kori sanemo wasto kori biri-biri, wenten telago, sanemanut basa Ibrani mewasto Bethesda. Ring sisin telagane punika, wenten genah mosayuban lelimo. Ring genah genahe punika, akeh wenten anak sakit, mine kadenipun anak buta, anak perot miwah rumpuk. Ipun sami, nyantosang toyan telagane moklencokan. Santukan ring sapu napine, wenten malaikat tedun ke telagane, tur ngelencokan toyan telagane punika. Sangsungkan sane pinih dumun mejebur ring telagane, sesampun toyan telagane moklencokan, ipun pacang segar saking pinakit ipune. Iri kewenten anak sane nandang pinakit, sampun tigang dasa putus tahun suenipun. Dawag ide yang Yesus ngaksi anake punika mosare irike, semaliha ide wikan, mungwing anake punika sapun suwe metanan, raris ide nganike ring ipun sapuniki. Apuragane membuli seger, matur anake sungkan punika. Inggih jero, dan wenten anak sane nyempurang tiang ring telagane, rikalo toyane meklencokan. Maliha wau tiang memargi mereka, sampun wenten anak sane ngeriinin tiang. Ida yang Yesus malih ngandike, nah, jani bangun je, tur gulung tikeh ragane, laut mejalan je. Romangkin ipun seger, raris ngulung tikeh nyane, tumuli memargi. Dok punika nuju rahino sabat, punika awinan, para pengagang Yahudi nengani kering anake sane wawu segar punika, asa puniki. Ene jani dino sabat, dusing dadi negen tikeh. Nanging anake punika mesaur sapuniki. Anake sane nyegerang tiang punika, sane ngengken tiang memargi, dur negen tikeh tiangi. Dane raris metaken ring ipun sapuniki. Nyen ke entu ane nunden jerone mejalan, dur negen tikeh jerone. Nanging ipun tan uning, sapo siro anake sane nyegarang ipun, santukan akeh pisan anake irike, tur ide yang Yesus sampun mekliang medal saking irike. Tan suwe, ide yang Yesus manggihin anake punike ring perhiangan agung. Ida raris nganike sapuniki. Nah, jani ragane subo seger. Suut jengai dosa, apang ede sengkalane ane gedenan buin ni benin ragane. Ipun raris medal, tumuli nguning ayang ring pengageng anak Yahudine, mungweng ide yang Yesus sane sampun nyegarang ipun. Punika awinanipun, ngawitin saking rahinane punika, para pengageng anak Yahudine mopekiboh, nyang sarain ide yang Yesus, santukan ide nyegarang anak ring rahino sabat. Nanging ide yang Yesus nganike ring dane sapuniki, ajin tiangi, rauh mangkin tansah mekarye, punika awinannya tiang taler patut tansah megai. Pengandikan idane punika, ngawinang para pengageng anak Yahudine sayan syarat pekayunane, jago nyedayang ide. Boyojo melantaran ide memurug awig-awig rahino sabate kewanten, nanging taler melantaran ide ngangkenin ide sangyang widiwase, dados ajin idane. Ini kepunika amade-made ide sangyang widiwase. Ide yang Yesus raris mesaur ring dane sapuniki, tiang nguningayang ring ragane, Sujatinipun sang putra ngerage tan meresidaya ngardi punapo punapi, yening ide tan nyingakin napi sane kekardi antuk ide sang aji, santukan napi je luwiri sane kekardi antuk ide sang aji, punike taler sane kekardi antuk ide sang putra. Santukan ide sang aji tresno asih ring sang putra, tur ide nyinahang seluiring sane kardi ide ring sang putra. Semalia ide sang aji pacang nyinahang malih pekardin idane sane luihan ring sekancan sane sampun kardi ide, ngantos ragane sami pado angob. Sekadi ide sang aji nangiang anak padem, kadi asa punike taler, ide sang putra mepai ce urip ring anak sane arsayang ide. Sang aji tan jagi nepasin sapo sire jua, santukan ide sampun nyerahang tetepasan punike ring sang putra. Mangdane sekancan manusane bakti ring sang putra, sekadi baktinyane ring sang aji. Sapo sire je, tan bakti ring sang putra, ipun taler tan bakti ring sang aji sane ngutus ide sang putra. Tiang uningayang ring ragane. Sujatine sapo sireje sane mirengang raos tiange. Tur percaya ring ide sane ngutus tiang. Ipun molih urip langgeng. Ipun tan pacang ketepasin malih. Santukan ipun sampun megingsir saking wewengkon sang pati. Ke wewengkon sang merago urip. Sujatini pun tiang uningayang ring ragani. Pacang rauh masani pun, malahan sani mangkin sampun rauh. Mungguing anak ke padem, pacang miragiang sabdan putran ide sang yang widiwase, tur asing-asing anak sani miragi pacang urip. Santukan kadi sang aji merago wit urip, asapun ike taler ide sampun nado sang putran idane wit urip. Sang aji sampun ngicen sang putra kekuasaan buat nepasin. Satukan sang putra punike, sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase. Sampunang ragane angob ring painikane punike. Santukan pacang rauh penemayannya. Mungwing sewatek anake sane sampun padem. Pacang miragi sabdan idane, tur ipun pado medal saking pemendeman nyani. Sekancan anake sane sampun melaksano ayu, ipun pacang bangun tur pacang poli urip. Sewatek anake sane mempekardi ale, ipun pacang bangun tur kesisipang. Tiang newek tan nyidayang laksana yang punapo-punapi manut sekita karep tiangi. Tiang margiang tetepasan manut pituduh ide sang yang widiwase. Duaning punike, tetepasan tiange adil. Santukan tiang margiang tetepasan tanje manut sekita karep tiangi. Nanging manut pekarsan ide saneng utus tiang. Yening tiang nyaksiang dewek tiangi, sinah kesaksian tiangi punike tan sida kangen bukti sane patut. Nanging wenten anak lian sane nyaksiang idik dewek tiangi, tur tiang uning mungwing kesaksian idane punike patut. Ragane sampun ngutus utusan maranin dane Yohanes, tur dane taler sampun ngicen kesaksian ngeniang indik sane sujati. Inggih punike indik tiange. Yadiasun tiang newek tan muatang kesaksian saking imanuse. Nanging punike aturan tiang ring ragane. Mangde ragane mulih kerahayuan. Dane Yohanes punike waluye kadi damar sane ngendih. Tur mesinar galang. Duragane rumah selege kesunarin akebiasan. Nanging tiang mederbe saksi sane utaman, bandingang ring kesaksian dane Yohanes. Inggih punike seluiring pekarian tiange, sane sampun kepituduhang ring tiang antuk ide sang aji, sane patut laksana yang tiang. pekaryane sane garap tiang mangkin, punike sane pinake saksi buat tiang, mungwing tiang kutus antuk ide sang aji. Sang aji sane sampun ngutus tiang, ide sampun nyaksiang paindikan tiangi. Ragane tananin mirengang pewecanan idane, suobawan idane taler tanan cingakin ragane. Semalia sabdan idane taler tan leket ring kayun ragane, santukan ragane tan percaya ring sang sane utus ide. Ragane nyantep pisan nurek sain cakepan suci, santukan manut penyengguh ragane. Ragane pacang mulih urip langgeng saking cakepan suci ne punike. Sujatini pun, cakepan suci ne punike taler nyaksiang indik tiang. Nanging ragane tan kayun rauh ring tiang, mangde ragane poli urip. Tiang tanje memuatang mangde kejungjungang antuk imanuse. Nanging ngeniang indik ragane, tiang uning, mungwing ragane tan medue astiti bakti marep ring ide sang yang widiwase sejeroning pekayunan ragane. Yang rauh sejeroning kekuasaan ide sang aji, nanging ragane tan kayun nampi tiang. Nanging yen wenten anak siosan rauh ngangen kekuasaan nyane newek, ragane pacang nampi anaki punike. Sapunapi antuk ragane pacang percaya, satukan ragane kantun muatang, mangde saling ajiang ring pantaran manuse, nanging tan muatang mangde kajiang antuk ide sang yang widiwase sane tunggal punike, sampunang ragane nyenguhang, mungwing tiang pacang nalih ragane ring ajeng ide sang aji. Dane Nabi Musa pacang nalih ragane, inggih punike dane Musa, sane ajab-ajab ragane punike. Yening ragane saking sujati percaya ring Nabi Musa, sampun sinah ragane taler percaya ring tiang, santukan dane Musa taler sampun nyuratang inik tiangi. Nanging yening ragane tan percaya ring sane kesuratang antuk dane Musa, sapunapi antuk ragane pacang percaya ring sane bao sang tiang.